Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ada di belakang saya adalah rumah Allah, masjid, diambil dari kata sajad, tempat bersujud, tempat menempelkan kening ke lantai. Mana kubahnya, mana menaranya, mana mihrabnya, mana dindingnya yang cantik? Itu mungkin masjid di kota yang besar, tapi kita sedang berada di sebuah dusun yang jauh dari ibu kota provinsi, 8 jam kita akan menempuh jalan dengan darat, kemudian dilanjutkan dengan sungai, kemudian akan naik lagi ke atas berjalan kaki, barulah kita sampai ke tempat ini. Betapa besar jiwa mereka yang mewakafkan tanah ini. Siapa dulu yang membawa semennya dari tempat yang jauh, ibu kota kecamatan, 5 jam mengharungi sungai yang deras dengan batu-batu yang terjal dan tajam. Mereka harus turun ke bawah menarik perahu itu, barulah semen itu sampai kemari. Bagaimana mereka membawa semen, membawa seng, lalu kemudian tegaklah masjid yang mungkin bagi sebagian orang melihat, bangunan apa ini? Apa ini? Ini adalah rumah Allah. Tapi andai ada hamba Allah yang terketuk hatinya, rezeki yang dititipkan Allah kepadanya, lalu dia pakai untuk menolong agama Allah, intan surullah, kalau kamu tolong agama Allah, yang surkum Allah, Allah akan menolongmu. Hartamu yang banyak tidak dapat menolong. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya mal, harta, wala banun, anak. Anak tak bisa menolong, harta tidak bisa membantu. Tapi yang dulu mewakafkan tanahnya untuk masjid ini, mereka yang salat berjamaah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, langkah-langkah tapak kakinya, sujudnya setiap kali salat sunat tahiyatul masjid, itu yang akan menolong dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat anak, istri, keluarga semuanya lari, yauma yafirul mar'u min akhih, saudara kandung akan lari, wa ummihi, ibu kandung akan lari, wa abihi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri, wa bani, anak-anak yang dulu katanya rindu buah hati belayan jiwa. Mana yang akan menolong? Idza matal insan, ketika manusia mati, in qata'a, putus. Tapi ada satu yang tidak putus. Di antara yang tidak putus itu adalah sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah. Oleh sebab itu balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah baitan mislahu fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Membangun masjid di kota yang besar biasa, membangun masjid karena biaya APBD, APBN biasa. Tapi dengan pribadi mengalahkan keegoan, mengalahkan nafsu syahwat, ingin rumah besar, kendaraan besar, ingin menumpuk harta untuk anak saya, untuk cucu saya, untuk keluarga saya, dia lawan itu semua karena ada yang akan dia bawa mati menghadap Allah. Apa? Membangun masjid. Oleh sebab itu Allah katakan, orang yang memakmurkan, membangun fisiknya, memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, man amana billah, imannya kuat kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa aqama shalah, menegakkan salat, wa ata zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dia tidak takut, hanya takutnya kepada Allah. Dia tidak takut miskin, dia tidak takut susah, dia tidak takut melarat. Dan subhanallah, sampai hari ini belum ada orang yang susah karena membangun masjid. Kamu kenapa jadi pengemis? Kenapa minta-minta? Oh, dulu saya kaya, sekarang hilang karena saya bangun masjid. Tidak pernah. Tapi berapa banyak orang yang diam-diam, dia sudah bangun rumah Allah, maka hidupnya menjadi tenang, tenteram. Dan itu dia dapatkan karena ketulusan hatinya membangun masjid. Masjid yang tegak berdiri, tidak mempan dipukul ombak tsunami. Aceh, Nangru Darussalam, Nangro Aceh Darussalam menjadi bukti sejarah peradaban umat manusia abad 21. Allah menjamin, Allah mau tunjukkan. Sanurihim ayatina fil afaq, akan kami tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami di atas muka bumi Allah. Maka mari kita tolong agama Allah. Allah tidak perlu pertolongan kita. Andai kita tinggalkan agama ini, agama ini akan tetap agung dan kuasa. Kita hanya menolong diri kita, bukan menolong orang lain, bukan menolong agama Allah, tapi kita tolong agama ini karena ingin menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran wahai saudaraku. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beruntung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.